La inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yuriyannallahu ma'asna. Sungguh jika Allah Subhanahu wa taala menghadirkanku, menakdirkan diriku untuk bisa menyaksikan, menghadiri peperangan dengan orang-orang musyrik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan yang demikian itu kepada manusia, apa yang aku akan lakukan. Dalam riwayat yang lainnya dengan menfathah, na'am, la yarayannallahu, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang aku akan perbuat pada peperangan tersebut. Falamma kana yaum Uhud inkasafal muslimun, maka ketika pada peristiwa perang Uhud kaum muslimin mereka bercerai-berai, tatkala para sahabat yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berada di ketinggian di Gunung Uhud, pasukan pemanah, untuk senantiasa berada padanya apapun yang terjadi di bawah. Nah, kemudian akhirnya mereka turun dari posisinya sehingga menyebabkan tercerai-berailah kaum muslimin. Faqala, maka kemudian Anas bin Nadr mengatakan, Allahumma a'tadhiru ilaika mimma sanaha ula, yakni ashabahu. Anas bin Nadr mengatakan, ya Allah, aku meminta uzur kepadamu, memohon maaf kepadamu terhadap apa yang diperbuat oleh mereka, para sahabat-sahabat yang mereka na'am ya turun dari ketinggian tersebut. Na'am, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk mereka tetap beradanya. Wa abra'u ilaika mimma sanaha ula, dan aku berlepas diri kepadamu ya Allah dari apa yang diperbuat oleh mereka, yakni musyrikin. Aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang musyrik yang memerangi Rasulullah, memerangi kaum mukminin. Dalam peristiwa tersebut menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Tsumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz, yang kemudian beliau pun maju untuk berperang. Dan beliau pun bertemu dengan sahabat Sa'd bin Mu'adz. Faqala, seraya beliau mengatakan, ya Sa'd ibn Mu'adz, al jannah wa rabbin nadhr, wahai Sa'd, surga. Naam, ini ajidu rihaha min duni Uhud, sungguh aku mendapati bau surga tersebut di dekat Gunung Uhud. Qala Sa'ad, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a, maka Sa'ad ibn Mu'adz pun mengatakan, aku tidak mampu ya Rasulullah untuk berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh Anas bin Nadhr dalam peperangan tersebut. Qala Anas, berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'nan birumhin aw ramyatan bisahmin. Subhanallah. Maka kami mendapati beliau Anas bin Nadhr, paman dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, terdapat pada tubuhnya itu 80 luka, baik itu berupa tebasan pedang, tusukan, tombak, demikian pula panah. 80 lebih. Naam. Wa wajadnahu qad qutila wa matala bihil musyrikun, dan kami mendapati beliau dalam keadaan terbunuh dan kaum musyrikin telah mencincang-cincang tubuhnya hingga hancur tubuh beliau. Fama'arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Tidak ada seorang pun yang mengenali beliau. Satu pun. Naam, dari kalangan para sahabat tentang jasad siapa orang ini, kecuali saudara perempuan beliau, saudara Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengenali dari jari jemarinya. Subhanallah. Menunjukkan bagaimana kondisi keadaan tubuh beliau yang hancur. Ya, dicincang-cincang oleh mereka orang-orang musyrik. Qala Anas kunna nara aw nadhunnu anna hadhil ayata nazalat fihi wa fi ashbahihi. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kami memandang, kami mengira bahwasanya ayat ini turun terkait beliau Anas bin Nadhr dan yang serupa dengan beliau. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang yang beriman, naam, ada di antara mereka orang yang jujur terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi janji, menyempurnakan janji mereka. Naam. Tatkala berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kesempatan untuk berjihad, maka dia akan berjuang sekuat tenaga. Niscaya Allah Subhanahu wa akan mengetahui kondisi keadaannya bagaimana tatkala di medan pertempuran tersebut. Nah, maka kata mereka para sahabat, kami mengira bahwasanya ayat ini turun terkait beliau Anas bin Nadhr dan yang serupa dengannya. Ila akhiriha, hingga sampai akhir ayat ini. Muttafaqun alaih, hadits yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan disepakati keduanya atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang yang tidaklah mereka itu menyimpan, melindungi eman-eman terhadap jiwa mereka, harta benda mereka, apabila itu terkait untuk dalam rangka naam meninggikan kalimatullah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka akan menyimpan, tidaklah mereka akan melindungi eman-eman terhadap jiwa dan harta benda mereka kalau itu tujuannya adalah untuk meninggikan kalimatullah dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan sungguh ada pada mereka permisalan-permisalan yang begitu indah, begitu menakjubkan atas pengorbanan jiwa, harta benda yang mereka miliki. Naam. Dan di dalam hadis ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam bab mujahadah, dan nanti juga akan disebutkan kalau enggak salah dalam kitabul jihad, hadis ini akan dibawakan pula oleh beliau. Naam. Ya. Permisalan yang ada pada sahabat Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu. Permisalan yang begitu menakjubkan. Tiada taranya, tiada duanya. Naam, barakallahu fik. Ya, tentang bagaimana kejujuran janji beliau dan bagaimana upaya untuk menyempurnakan serta pengorbanan jiwa beliau semata-mata untuk meninggikan kalimatullah dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Bagaimana di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita bagaimana penyesalan beliau Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu tatkala tidak bisa ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal pertama kali perangan memerangi orang-orang musyrik, yaitu perang Badar. Naam. Yang diketahui pada peristiwa perang Badar tersebut yang terjadi di bulan suci Ramadan, memang banyak di antara mereka para sahabat yang tidak ikut serta padanya. Karena pada waktu itu keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk berperang. Tujuannya bukan untuk berperang, tapi untuk menghadang kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan pada waktu itu. Naam. ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengilzamkan para sahabat ridwanullah al-majmain untuk semuanya keluar bersama beliau. Hanya siapa saja yang mendapatkan keringanan, siapa saja yang mendapatkan kemudahan untuk bisa berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Naam. Yang awalnya tadinya niatnya adalah untuk sekedar menghadang ya rombongannya Abu Sufyan pada waktu itu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lainnya. Menghendaki adanya peperangan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan kaum mukminin. Naam. Ya. Yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Naam. Ya, dan beliau termasuk di antara sahabat yang tidak ikut serta pada peristiwa Perang Badar tersebut. Dan beliau merasa menyesal enggak ikut serta. Naam. Ya. Sehingga beliau pun menjelaskan tentang kondisi keadaan beliau. Ya Rasulullah, ghibtu an awwal kitain qatal dan musyrikin. Aku tidak hadir, tidak ikut pada peperangan pertama kali yang aku berperang memerangi orang-orang musyrik, yaitu perang Badr. Naam. Ya. Yang kemudian beliau mengatakan la ini lau asyhadani qital musyrikin la yarayannallahu ma'asna. Sungguh jika Allah Subhanahu wa taala mempersaksikanku untuk bisa menghadiri peperangan di kesempatan berikutnya, kalau ada kesempatan yang demikian itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang akan aku perbuat dalam peperangan itu. Dan meriwayat yang lainnya dengan dhammah la yuriyannallah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada manusia yang demikian itu apa yang akan aku perbuat. Di sini beliau memahamkan ya. Naam, tidak menjelaskan perbuatan apa kalau diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Ya. Dalam rangka untuk ta'zim, pengagungan dan tahwil, rasa takut khawatiran kalau menyebutkan sesuatu yang dia ucapkan ternyata nantinya tidak bisa menjalankannya. Naam, itu yang beliau khawatirkan. Naam. Ya, berjanji ataukah bersumpah ataukah bernantar melakukan sesuatu yang ternyata kemudian nanti tidak bisa menjalankan. Naam. Ya. Sehingga beliau pun mengucapkan dengan ucapan ini. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat nanti apa yang aku akan perbuat tanpa menyebutkan nanti sungguh aku akan berperang sampai pedang ini patah di atas kepala-kepala mereka orang musyrik misalnya. Atau niscaya aku akan berperang sampai tidak terkalahkan oleh mereka misalnya. Tidak disebutkan seperti itu, akan tetapi beliau memahamkan ta'zim dan tahwil. Nah, ya. Karenanya datang dalam syariat ini sesuatu yang dibenci ketika seorang bernazar ya ataukah bersumpah naam atas sesuatu yang dia itu membebankan kepada dirinya sendiri, sesuatu yang bisa jadi mungkin dia tidak sanggup untuk memikulnya. Bernazar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan diriku dari penyakit ini, aku akan berpuasa Senin Kamis ya selama 1 tahun misalnya. Tapi ternyata ketika diwujudkan Allah berikan kesembuhan, ya enggak sanggup. Naam. Untuk melakukannya. Atau nazar-nazar yang lainnya, atau sumpah-sumpah yang lainnya. Naam. Sesuatu yang tidak disukai karena sesungguhnya tidaklah keluar nazar tersebut kecuali dari orang yang bakhil. Ya. Dia akan berbuat demikian dan demikian ya kalau dia mendapatkan demikian dan demikian. Naam. Barakallahu fik. Al-muhim beliau. Demikian. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bisa ya menghadiri peperangan, memerangi orang-orang musyrik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang aku akan perbuat. Ya, maka ketika pada peristiwa perang Uhud, ya, di saat inkasafal muslimun, kaum muslimin mereka tercerai-berai. Naam, perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, kurang lebih setelah 1 tahun 1 bulan, kurang lebih dari peristiwa perang Badr. Naam, di saat Naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada pasukan pemanah untuk berada di tempat mereka di atas ketinggian di Bukit Uhud supaya tidak turun apapun yang terjadi di bawah, apakah kaum muslimin mendapatkan kemenangan ataukah kekalahan, untuk tetap berada. Naam. Di awal-awal pertempuran kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Sehingga mereka yang ada di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah yang mereka dapatkan. Ya. Dan mereka yang berada di Bukit Uhud tersebut melihat saudaranya sibuk untuk mengumpulkan ghanimah, merasa peperangan sudah selesai. Naam, berniat untuk membantu mereka. Mereka pun turun. Yang sebelumnya sudah diingatkan untuk tetap berada di atas ketinggian apapun yang terjadi sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW. Akan tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lainnya. Maka terjadilah apa yang terjadi sehingga mereka pun turun. Naam. Ya, dan itu dilihat oleh mereka orang-orang musyrik sehingga pasukan berkuda mereka pun berputar balik arah menyerang dari belakang mereka dan menguasai tempat ketinggian tersebut yang pada akhirnya terjadi apa yang terjadi. Naam. 70 sekian dari kalangan para sahabat meninggal syuhada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka badannya. Inkasafal muslimun, tercerai-berai kaum muslimin. Sehingga dengannya mendapatkan apa yang mereka dapatkan sebagai ujian, hikmah yang begitu besar tentunya di balik itu semua. Naam. Ya, maka di sini Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu Naam taqaddama, ya, mengatakan, beliau mengatakan, Allahumma atadiru ilaika mimma sanaha ula, ya Allah, aku mohon udzur, meminta maaf, memohon ampun kepadamu terhadap apa yang diperbuat mereka, para sahabat-sahabat yang mereka meninggalkan tempat ketinggian tersebut yang Rasulullah merintahkan untuk tetap berada padanya. Memohon ampun atas apa yang diperbuat oleh mereka, para sahabat-sahabat tersebut. Dan aku berlepas diri kepadamu terhadap apa yang diperbuat oleh mereka. Orang-orang musyrik memerangi Rasul, memerangi kaum mukminin, melukai mereka, melukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang kemudian beliau maju, tidak menjadikan kondisi keadaan tersebut, kemudian beliau pun lari dari medan pertempuran dengan kondisi keadaan yang terjadi. Nah, enggak bisa dibayangkan. Ya. Pertempuran dengan senjata saling berhadapan. Nah, bukan dari jauh yang sembunyi. Yang bahkan mungkin enggak melihat. Ini langsung berhadapan. Ya. Dengan senjata kan tombak pedang. Nah. Ya, fastaqbalahu, maka di saat beliau maju, beliau berjumpa dengan sahabat Sa'd bin Mu'adz. Naam. Seraya Sa'd bin Mu'adz mengatakan, mau kemana Anda? Maka beliau pun mengatakan, ya Sa'd bin Mu'adz, al-jannah, surga. Naam. Ini aja di reha min dunia Uhud, aku mendapat di baunya surga tersebut di bawah gunung Uhud, dekat gunung Uhud tersebut. Di sini ada ihtimal. Naam, perkataan beliau ini ajidu rihaha min duni Uhud, bahwasanya aku mendapati baunya surga, yaitu betul-betul mencium baunya surga secara hakiki, bukan khayalan, bukan naam sekedar gambaran saja, tapi betul-betul mencium baunya surga sebagai karomah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan untuk semakin termotivasi maju terus ke depan. Dalam kondisi keadaan yang demikian tidak menjadikan kemudian mundur. Naam. Ya. Ada maksud atau makna yang lainnya, ada ihtimal makna yang lainnya. Naam. Dari apa yang beliau katakan ini ajidu riha min duni Uhud. Naam. Bahwasanya beliau mengetahui, memahami betul bahwasanya surga itu diperoleh, didapat. Naam, di antaranya dengan meninggal seorang itu dalam kondisi syahid di medan pertempuran, dan ini adalah merupakan di antara kesempatan untuk itu mendapatkan surga tersebut. Naam. Yang dalam hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala beliau naam mengatakan bahwasanya wa hadza wujdan haqiqiyun laisa takhayulan aw tawahhuman walakin min karamatillah. Ini adalah merupakan betul-betul mendapatkan, ya, mencium baunya surga secara hakiki, bukan khayalan, bukan tawahum, ya, gambaran semata, tapi betul-betul mencium baunya surga. Yang ini adalah merupakan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya semakin menjadikan dia itu tetap terus melanjutkan jihadnya, perangnya. Naam. Ya. Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hambanya tersebut untuk tetap berada di medan pertempuran, tidak melarikan diri dari. Karena apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, dia telah merasakannya, sudah mencium baunya, harumnya surga. Naam. Ya. Sehingga menjadikan beliau muasalah terus melanjutkan, ya, tekadnya untuk maju menerjang barisan musuh tersebut. Naam. Tathbitan minallahi tabaraka wa ta'ala li'ibadil mu'mini, sebagai bentuk pengokohan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya al-mu'minin, al-mukhlisin, yang betul-betul mengikhlaskan amalannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Qala, saatnya kemudian Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala mengatakan, menyaksikan apa yang disaksikan atas yang dilakukan oleh Anas bin Nadr, bagaimana beliau maju menerjang barisan musuh tanpa kenal takut sedikit pun. Naam. Fa mastata'tu ya Rasulullah, masa aku tidak mampu untuk berbuat sebagaimana yang beliau lakukan ya Rasulullah. Begitu gagah beraninya. Naam, menerjang barisan musuh tersebut. Naam. Ya. Sampai terjadi apa yang terjadi pada diri beliau. Naam. Yang di mana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan fawajadna bihi bid'an wa thamanina dharbatan bisayf. Maka kami setelah perang Uhud mendapati, menemukan beliau terdapat luka-luka 80 lebih. Ya, dari tebasan pedang, tusukan tombak, demikian pula panah. Ya subhanallah. Allahu Akbar. Wa wajadnahu qad qutila wa matala bil musyrikun, dan kami mendapati beliau dalam keadaan sudah terbunuh, dan kaum musyrikin telah menyincang-nyincang tubuhnya, merusak, ya, tubuh beliau, sehingga tidak dikenal jasad siapa ini. Fa ma'arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi, tidak seorang pun yang mengenali beliau kecuali saudara perempuannya dari jari jemarinya. Naam. Coba bayangkan, tubuhnya sudah tidak dikenali, wajah, mukanya, hidungnya, matanya, bibirnya, anggota tubuh yang lainnya tidak bisa untuk mendeteksi siapa ini, jasad siapa, menunjukkan telah hancurnya tubuh beliau, dicincang-cincang. Hanya jari jemari yang bisa mengenalinya, siapa ini jasad siapa ini, oleh saudari perempuannya, saudara perempuannya. Nah, yang kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, kami menyangka, meyakini bahwasanya ayat ini turun terkait Anas bin Nadr dan yang serupa, ya, dengan beliau. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman, orang-orang di antara mereka ada orang yang jujur, orang yang menyempurnakan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada orang yang gugur. Anas bin Nadir di antaranya. Naam. La inillahu ashhadani qital musyrikin la yarayanallahu ma asna. Ya, janji beliau. Naam. Ketika diberikan kesempatan untuk memerangi, berperang kepada orang-orang musyrik, ada kesempatan untuk berjihad, maka beliau akan ikut serta padanya. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui, naam, apa yang akan beliau perbuat. Naam, upaya untuk meninggikan kalimat Allah, membela agama Allah, tidak menjadikan gentar apapun yang terjadi untuk terus memerangi musuh-musuh Allah. Dan beliau termasuk orang yang menyempurnakan janji tersebut. Faminhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada yang menanti-nanti, menunggu kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Wa ma baddalu tabdil, dan sama sekali mereka tidak mengganti, merubah janji mereka untuk membatalkannya. Tatkala sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi mereka, orang-orang munafik, yang mereka membatalkan perjanjian mereka, yang tidak menyempurnakan janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan melarikan diri dari medan pertempuran, la yuwallunan adbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati kondisi keadaan orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa terus menjaga perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mereka berusaha untuk menyempurnakan janji tersebut betapapun berat dan sulitnya. Itulah orang-orang yang beriman. Walaupun adalah nyawa ya pengorbanannya. Naam, merekalah orang-orang yang beriman yang Allah sifati adalah orang-orang yang jujur, orang yang senantiasa menjaga, menyempurnakan janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan beberapa faedah, di antaranya kita, di antaranya faedah tersebut, naam, orang yang beriman adalah orang yang jujur. Ya, orang yang menyempurnakan janji. Walau syaqqa 'ala nafsihi, meskipun sesuatu yang berat atas jiwanya hingga sampai kepada ihlakiha. Ya, meskipun sampai menyampaikan kepada kebinasaannya. Orang yang beriman adalah orang senantiasa untuk menyempurnakan janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun menjelaskan tentang keutamaan Anas bin Nadir radhiyallahu taala anhu, tentang bagaimana kuatnya keyakinan iman beliau, kesempurnaan iman beliau. Ya. Naam, sehingga beliau mengatakan la inillah asyhadani qital musyrikin la yarayanallahu ma'asna. Demikian pula ucapan beliau ya ketika beliau mengatakan Allahumma ta'dziru ilaika mimma sanaha ula wa abra'u ilaika mimma sanaha ula, yang menunjukkan kesempurnaan iman beliau. Naam. Ya, dan kuatnya keyakinan yang ada pada diri beliau. Demikian pula termasuk di antara pelajaran yang kita bisa mengambil dari hadis ini pula, seorang mujahid, naam, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang jujur atas amalan jihadnya tersebut. Orang yang betul-betul menghadapkan dirinya kepada Allah, orang yang bersemangat, berkeinginan untuk bisa sampai untuk mendapatkan syahadah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, terkadang naam dia naam mendapatkan, mencium bau harumnya surga di medan pertempurannya. Nah, sesuatu yang itu semakin mendorong untuk terus maju bersemangat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk tasbih pengokohan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini. Orang yang jujur terhadap amalannya, orang yang ikhlas, orang yang betul-betul bersemangat ingin mendapatkan kemuliaan dengan penuh kejujuran, penuh keikhlasan. Terkadang dia mendapatkan yang demikian itu. Ya, mencium bau harumnya surga. Ya, dalam keadaan beliau, enam orang tersebut belum dalam keadaan meninggal syahid, masih dalam kondisi hidup, tapi terkadang tafbid dalam rangka Allah mengokohkan hati hambanya ini, orang yang jujur dalam jihadnya, ya ikhlas dalam amalannya, terkadang mendapatkan yang demikian itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak melemahkannya, mengendorkan, bahkan semakin mengokohkan, menguatkan, sehingga tetap terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan asyhadah. Naam. Dan demikian pula faedah dari hadis ini sesuai dengan bab yang dengannya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala masukkan hadis ini, ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, dalilun syahidil bab, ya dalam hadis ini terdapat dalil penguat terhadap bab ini, babul mujahadah. Naam, jihadun nafs, ya jihad memerangi jiwa untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jihad memerangi jiwa untuk menjauhi terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mujahadatul insan nafsu, yaitu mujahadatul insan, seseorang itu memerangi jiwanya ala taatillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Anas ibn Nadhr jahada nafsu hadal jihad al-'azhi, karena Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu, beliau memerangi jiwanya untuk jihad yang besar ini. Hatta taqaddama yuqantilu ada Allah ba'da in kasyafal muslimun wa sarat hazimah hatta kutila syahidan radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau tetap maju berperang memerangi musuh-musuh Allah di saat kondisi keadaan kaum muslim dalam kondisi mereka tercerai-berai. Naam. Ya, terpukul kaum muslimin wa sarat hazimah, mendapatkan kekalahan pada akhirnya. Tapi tetap yang demikian beliau tidak mengendorkan untuk terus berjuang sampai akhirnya beliau terbunuh, sehingga beliau mendapatkan syahadah. Naam. Ya, ini kesesuaian hadis ini dengan bab yang dengannya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau memasukkan hadis ini dalam bab al-mujahadah, dari sisi bagaimana Anas bin Nadhr di sini, ya. Naam, berjuang memerangi jiwa untuk berjihad dengan jihad yang begitu besar dalam kondisi keadaan kaum muslim yang demikian keadaannya, tetap beliau terus naam maju untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan naam di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.